Setelah selesai masa kuliah 4 tahun, apakah anak masih dianggap musafir atau boleh menjamak sholat, mengqasar? Apa boleh memilih antara keduanya atau ada syarat-syarat tertentu? Dan diboleh, dan bila boleh, mana yang lebih utama? Karena anak pernah mendengar bahwa Allah senang bila rukhsah-rukhsahnya dijalankan. Ini pertanyaan ini juga pernah kami ajukan ketika kami di Madinah kepada para ulama yang ada di Madinah. Bagaimana hukum kami sebagai seorang pelajar yang sudah jelas programnya 4 tahun di kota Madinah? Apa kami ini musafir atau mukim? Kata mereka, fatwa-fatwa para ulama di sana, bahwa Anda adalah seorang mukim. Apalagi mendapat KTP, kartu tanda penduduk di sana, izin untuk iqamah di sana, maka hukumnya hukum seperti orang yang iqamah di negeri tersebut. Ini jawaban kami sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama-ulama yang pernah kami tanyakan ketika kami kuliah di kota Madinah. Jadi jelas. Adapun kalau kita di Madinah, di kota tersebut ada safar, safar yang mengqasarkan sholat, ya kita qasar sholatnya ketika kita safar dari kota itu. Ya. Adapun seorang mengatakan bahwa dia belajar kemudian dia artinya musafir di situ, ini wallahu ta'ala a'lam. Di antara ulama yang kami tanyakan tidak berfatwa demikian. Intinya bahwa Anda adalah seorang yang bermukim di sana dan sholatlah bersama orang-orang yang bermukim. Ya, bukan tidak dikosorkan kecuali dalam perjalanan, apabila Anda berjalan pada perjalanan yang memang dibolehkan untuk mengkosor sholat atau menjamak sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana pandangan antum dengan situs manhaj LJ Salafi Orin yang banyak mentahdir asatid selain mereka sebagai hizbi sururi, dan apa nasihat antum untuk talabul ilim? Semoga Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi antum, amin ya rabbal alamin. Adapun tentang situs manhaj LJ Salafi Orin yang banyak mentahdir asatid, kami menganggap mereka adalah orang-orang pengangguran yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menuduh orang-orang yang mereka tuduh. Kalau yang mereka tuduh itu benar, alhamdulillah, itu pun mereka berkewajiban untuk memberi peringatan, mendatangi dan menasihati. Karena sebelum tahdzir harus ada nasihat. Ya. Jadi mereka termasuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Karena mereka dengar apa yang kita dakwahkan, yang diajarkan dalam pengajian-pengajian itu. Ya, tidak pernah kita melihat bahwa orang-orang yang mereka tahzir itu, ya, walaupun tidak semua saya mengetahui, tidak pernah kita lihat seperti Ustadz On Rofiq, termasuk kami sendiri, ya, kita tidak pernah mengajak orang kepada diri kita. Kita tidak pernah mengajak orang kepada manhaj yang kita buat sendiri, karena tidak ada manhaj yang kita buat. Kita tidak mengajak orang untuk fanatik kepada person tertentu, tidak. Tapi untuk fanatik kepada kebenaran. Mana yang hak kita dengar? Kita ambil. Ya. Dari duat-duat salafiyin yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah dakwah kita berjalan lancar dan biasa. Yang hadir alhamdulillah, kita lihat banyak yang hadir. Ya. Ini alhamdulillah nikmat yang besar. Maka saya katakan pepatah dalam bahasa Arab, al-kilabu tambahu wal-qafilatu tasir. Silahkan, anjing-anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Jadi demikian, tidak usah dianggap. Yang penting Anda mengaji, ya, Anda dengar apa yang kami sampaikan. Kesesatan, dolalah, mengajak kepada seseorang, semuanya itu tidak ada. Saya hanya mengajak kepada manhaj dan akidah salafus soleh. Adapun kesalahan-kesalahan pribadi, si A berbuat salah, si B berbuat salah di antara ustadz-ustadz itu hal-hal yang wajar. Tidak ada malaikat yang, ya, mereka bukan malaikat, mereka tidak maksum. Tapi orang yang terus dalam kesalahan, itu yang tidak benar. Sudah jelas tidak boleh, tetap mereka ya sudah jelas tidak benar, tetap misalnya dia menjalankan ketidakbenarannya, ini yang salah, ya ini yang keliru. Sudah diingatkan oleh ulama, seperti kasus-kasus yang lalu, sudah cukuplah sejarah mencatat, ya ini sudah sejarah terbesar dalam dakwah salafiyah, ya dalam dakwah salafiyah. Hari-hari yang lalu, hari-hari yang kelabu bagi dakwah. Tapi alhamdulillah kita tetap berjalan. Ya, kita tetap berjalan. Ternyata apa? Hancur. Ya, dakwah itu hancur. Mereka tinggalkan ustaz-ustaznya mereka. Ya, ditinggal. Tapi alhamdulillah kita tetap berjalan. Sampai kapanpun tetap insyaallah taala kita akan tetap berdakwah, mengajak kaum muslimin, generasi muda ini kepada akidah yang benar, manhaj, dan kepada agama Allah, pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Apa nasihat antum untuk thalibul ilim? Nasihat saya, Anda tidak usah gusar dengan fitnah-fitnah yang ada. Yang memang fitnah itu dibuat. Anda belajar. Karena dengan ilmu, apabila Anda punya ilmu, Anda akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kalau orang tidak punya ilmu, itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Nanti ibarat kerbau ditusuk hidung. Gurunya mengajak ke utara, ikut ke utara. Gurunya mengajak ke selatan, ikut ke selatan. Guru mengajak ke yani ke mana saja dia ikut. Padahal diajak kepada kesalahan. Oleh karena itu, dengan Anda belajar ilmu, belajar manhaj yang benar, Anda akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Kali kami alhamdulillah, ketika kami melihat benih-benih penyimpangan pada zaman dahulu, sudah kita ingatkan bahwa ini penyimpangan. Bukan sekedar penyimpangan, penyimpangan dalam manhaj. Penyimpangan dalam akidah. Enggak. Penyimpangan dalam akhlak dan moral. Itu sudah jelas waktu itu. Maka sudah kita ingatkan. Tapi ternyata masih ada pendukung-pendukungnya. Ya. Mereka tetap ikut. Dikatakan AA, dikatakan BB. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, ya masih lumayan. Pada rakaat terakhir sebelum salam, bubar. Bubar. Artinya ditinggalkan pemimpin mereka itu. Ya lumayanlah, masih mau meninggalkan. Masih mau meninggalkan. Tapi mereka tahu kesalahan-kesalahan pemimpinnya. Bukan tidak tahu, terutama ustadz-ustadznya. Mereka tahu, jelas tahu. Makanya ketika itu, ketika terjadi bantah-membantah, ustadz mereka mengatakan kepada ustadznya yang membantah kepada dia, mentahzirnya, ini adalah kesalahan Anda. Kata ustadznya ini yang paling tinggi waktu itu, Anda yang salah. Karena Anda tidak menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Yaitu, apabila la ta'ata li makhlukin fi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi ini dipakai senjata oleh pemimpinnya. Saya mendengar sendiri kasetnya. Ya, jadi demikian. Oleh karena itu, tidak usahlah kita tahazzub. Ya, karena itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi buku Gusmus tentang akhirat tidak kekal? Mereka menyatakan hanya Allah lah yang kekal. Berarti selain Allah itu tidak kekal. Termasuk surga, neraka, aras, dan lain-lain. Anda bertanya tentang masalah ini. Sebetulnya, yang namanya Agus Mustafa ini adalah seorang yang berfaham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya, menciptakan makhluknya dari zatnya. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya makhluknya ini berada di dalam Allah. Jadi pemahaman aslinya memang berat orang ini. Adapun akidah Ahlussunnah tentang buku ini jelas tidak benar. Kesimpulannya bahwa akhirat itu tidak kekal adalah kesimpulan yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena dia memahami bahwa kekekalan Allah sama dengan kekekalan makhluk. Padahal tidak demikian. Kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zatnya Allah. Sifat zati bagi Allah, Allah kekal, jelas Allah itu kekal. Ya. Sedangkan makhluknya berupa neraka, surga, orang-orang mukmini dari akhir, itu kekekalan mereka itu Allah yang menjadikan mereka kekal. Jadi Allah izinkan, Allah telah menjanjikan mereka bahwa mereka kekal hidup di surga, dan yang di neraka kekal hidup di neraka, dan kekekalannya mereka pun tidak sama. Kekekalan antara Allah, kekekalan Allah dan kekekalan makhluknya yaitu akhirat itu tidak sama. Yang makhluk ini, ya, yang makhluk manusia, orang-orang mukminin dan orang kafir, mereka itu kekal di neraka, diazab terus orang kafir itu. Yang mukmin dikasih nikmat, mereka makan, mereka minum, mereka kawin, mereka menikmati alam, ya apa? Alam surga itu. Ya, dan mereka statusnya tetap sebagai makhluk. Ya. Bukan kemudian dengan kekalnya mereka itu mereka sama dengan Allah, menandingi Allah dalam kekekalan, tidak, sama sekali tidak. Disinilah ketidakpahamannya. Karena menyamakan antara Allah dengan makhluknya, ya keliru dong. Kalau menyamakan, ya tidak sama. Kekekalan surga itu sekali lagi surga, neraka. Ya, hamba-hamba Allah yang kekal itu adalah karena Allah yang mengekalkannya. Allah mengekalkannya. Allah sudah janji kepada mereka. Ya. Allah menjanjikan pada mereka bahwa mereka akan kekal. Jadi ini namanya kekekalan muqayyad. Kalau Allah itu kekalnya mutlak. Kekekalan Allah itu mutlak. Ya. Mutlak kekekalan Allah. Tapi kekekalan makhluk ini adalah kekekalan muqayyad atas kehendak Allah. Allah yang mengekalkan mereka. Dan mereka dengan kekekalan mereka kemudian tidak menjadi Allah. Menandingi Allah tidak. Allah yang mereka tetap menjadi hamba-hamba Allah. Allah tetap sebagai Rabb Tuhan mereka. Kita harus dibedakan. Adapun buku ini memang berbahaya. Sekilas bagi orang yang tidak mengerti agama akan termakan oleh buku ini. Dan kami menganggap buku ini adalah buku yang benar-benar meruntuhkan salah satu di antara rukun iman. Yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Karena tidak pernah ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, beriman kepada hari akhir yang terbatas. Yang ada beriman kepada hari akhir. Ya, yang ada adalah beriman kepada hari akhir. Adapun hari akhir yang terbatas, ya, itu adalah definisi saudara Agus Mustafa. Dan kelihatannya beliau ini orang yang memiliki dua fondasi dalam cara berpikir, yaitu hanya Al-Quran dan rasio. Dalam kitab ini hadis-hadis Rasulullah tidak pernah digubris sama sekali. Yang mana hadis-hadis itu sudah menerangkan tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ada di situ, tapi tidak digubris. Jadi hanya antara apa namanya Al-Quran, kemudian rasio, dan teori-teori ilmu pengetahuan. Teori-teori yang ditemukan oleh orang-orang barat itu yang dipakai. Ya kita tidak mengingkari sih, cuma teori itu berubah. Sekarang teori ini, besok teori ini berubah. 100 tahun lagi bisa jadi berubah, ada penemuan lagi. Maka relatif. Adapun Quran dan Sunnah, sesuatu yang tidak akan berubah. Ya, maka buku ini jelas berbahaya, terutama bagi orang yang tergiur dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan mereka yang terutama yang sedikit ilmu pengetahuannya tentang agama ini. Ini akan sangat berbahaya bagi mereka. Maka saya menganjurkan Anda tidak membaca. Untuk tidak membaca. Ini orang yang membaca yang mungkin bisa mengambil manfaat untuk membantah atau untuk melihat menampakkan kontradiksi yang ada dalam buku itu. Jadi buku itu ada Wihdatul Wujud, ada kontradiksi, penuhanan rasio, kemudian mengobrak-abrik ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang dipahami oleh rasio, ya, dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang sangat berbahaya dalam buku tersebut. Adapun apa yang digambarkannya tentang alam, tentang bumi, tentang energi, ya, tentang atmosfer, tentang ya beberapa hal yang saya lihat ya ada ilmunya sedikit, tapi dalam masalah-masalah ilmu pengetahuan umum. Adapun dalam masalah agama, masalah akidah, ini sangat berbahaya. Buku ini sangat berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada sebuah pertanyaan kepada hadis Rasulullah SAW, tentang hadis Rasulullah SAW yang intinya mengatakan beliau tidak memperkenankan jemaah menyambut dengan berdiri atau beliau hadir kalau beliau hadir. Sekarang kalau seorang menantu yang datang ke rumah mertua karena mertua sedang sholat, maka menantu duduk. Setelah mertua selesai sholat lalu menghampiri menantunya, tapi menantu tidak nyamperin berdiri, yakni tidak berdiri menyalami mertuanya. Mungkin mengingat hadis tersebut. Apakah benar tindakan menantu laki-laki tersebut terhadap mertuanya? Apakah lebih baik bersalaman atau tidak terhadap mertua perempuan secara syar'i? Jazakumullah khairan. Saya dari Amsterdam. Sikap menantu ini ya jelas dia keliru dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Sikap ini jelas tidak sepatutnya dilakukan. Ya, sebagai mertua, sebagai seorang tua. Ya. Dan ini kalau dia pun bangun, berdiri untuk salaman pada mertuanya, insya Allah ini bukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini bukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pembahasan masalah ini ada sebetulnya oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad. Dia sebutkan, ya, tentang bagaimana seorang itu terhadap ini masalah berdiri tamu datang. Juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan secara detail masalah-masalah ini. Dan menurut beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti kasus ini dibolehkan. Ya, seorang anak berdiri. Dan sikap itu tentunya tidak, ya, kurang beradab. Ketika dia datang, semestinya dia bangun. Ya, apalagi kalau orang tua sampai tersinggung, mertua yang sampai tersinggung, itu jelas kurang bagus. Ya. Kemudian yang kedua, tentang salaman antara terhadap mertua perempuan oleh mantunya. Maksudnya secara hukum syar'i, boleh apa tidak? Ya jelas boleh dong. Anak mantu laki salaman kepada mertuanya perempuan, ya boleh. Ya. Itu termasuk adalah muhrimnya karena perkawinan. Karena dia menikahi anaknya, maka dia menjadi muhrim. Jadi itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Tidak ada larangan. Ini mungkin yang dapat saya jawab pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.